Thank you.

ku hanya sesalkan diriku. Ku harus lepaskanmu, melupakan senyummu. Sama tentangmu, tentangku.

belakangku. Mengapa tak kau tunjukkan di hadapanku? Apa yang kau lakukan di belakangku? Di belakangku, di belakangku, di belakangku.